terjebak di dalam hati yang tak mungkin bisa tuk aku singgahi. Ada dia, ada mantan. Mungkin hati telah terlatih, terbiasa menahan sakit hati. Ada dia, ada mantan. Oh, yeah, yeah. Ada dia, ada mantan. Temu depan rumahmu, apa itu mantanmu? Temu depan rumahmu, apa itu mantanmu? Di manakah hati yang aku cintai, yang aku sayangi, menyakitkan hati? Di manakah hati yang aku singgahi, bagai permadani pergi bersama mantan? Bersama mantan.